إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, amalan apakah yang paling afdal? Amalan apakah yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, imanun billah. Dalam riwayat yang lain, imanun billahi wa rasulih. Amalan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala thumma ayyu? Kemudian sahabat tadi kembali bertanya, setelah itu amalan apa yang paling afdal wahai Nabi alaihi salatu wassalam? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma ayyu? Sahabat tadi kembali bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, setelah itu wahai Nabi, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang singkat ini wahai kaum muslimin, a'zani Allah wa iyyakum, baginda Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita sebuah kabar gembira bagi segenap kaum mukminin, adanya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika seorang hamba betul-betul melaksanakan amalan-amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya, Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan dekatkan kepada rahmat dan ampunannya, dan tentunya kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala tempatkan dirinya dalam surga yang tertinggi. Wahai kaum muslimin, a'zani Allah wa iyyakum. Amalan yang pertama yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, imanun billah wa rasulih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jal mengingatkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Berkata al-imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, فَبِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ وَرَسُولِهِ. Dalam ayat yang mulia ini, Allah perintahkan kepada segenap hamba-hamba yang beriman untuk mengimani Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. وَلَيْسَ الْأَمْرُ بِتَجْدِيدِ الشَّهَادَةِ, perintah yang dimaksud bukan diminta untuk mengulangi dua kalimat syahadah. Wa innamal amru bitasdiqil imani billahi azza wa jal wa tahqiquhu muhaqqaqan ala ma aradahu Allahu wa rasuluh. Akan tetapi yang diinginkan wahai kaum muslimin na'zani Allahu wa iyakum, dari perintah beriman yang ditujukan kepada hamba yang sudah mukmin, mereka diminta memperbaiki keimanan mereka, mereka diminta meluruskan keimanan mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan beriman disesuaikan dengan hawa nafsu, bukan beriman disesuaikan dengan perasaan, bukan beriman disesuaikan dengan adat istiadat setempat, namun beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis beliau. Tentunya wahai kaum muslimin na'zani Allah wa iyakum, untuk meraih amalan yang paling afdal ini tidak bisa dilakukan dengan angan-angan semata. Untuk meraih amalan yang paling afdal ini tidak bisa dilakukan dengan sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, karena yang Allah inginkan bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan dicocokkan dengan perasaan, juga tidak disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Tapi yang Allah inginkan dari hamba-hamba yang beriman, mereka memperbaiki iman mereka sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga untuk meraih amalan yang afdal ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan talabul ilmi syar'i, dengan kembali mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, kembali mempelajari sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, difahami dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sehingga ketika seorang hamba mendengarkan hadis ini dan Rasul menyebutkan urutan pertama sebagai amalan yang paling afdal di sisi Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia merasa sudah di atas awan lantaran KTP-nya dengan tegas menyatakan dirinya beragama Islam dan dia tidak mempelajari agama dengan sepenuhnya, maka yang demikian adalah tamanni, angan-angan belaka wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Amalan yang kedua yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-jihadu fi sabilillah. Diterangkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadzal jihad syamilun li naw'aihi. Jihad yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam mencakup dua bentuk jihad yang syar'i. Yang pertama al-jihadu bisayfi was-sinan, jihad dengan senjata di medan pertempuran melawan orang-orang kafir harbi. Jihad dengan senjata di medan pertempuran melawan orang-orang kafir harbi di bawah kepemimpinan dan komando penguasa muslim yang sah. Inilah yang disebut dengan jihadun syar'i, yang dikatakan dalam hadis yang lain, wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cakupan hadis ini, termasuk di dalamnya jihad yang kedua dalam bentuk al-jihad bil hujjati wal bayan, jihad dengan penjelasan dan keterangan, jihad dengan al-ilmu syar'i, jihad dalam bentuk mematahkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan orang-orang kafir yang berusaha merusak Islam dari luar, begitu pula syubhat yang dimunculkan oleh a'da'us sunnah dari kalangan kaum muslimin yang ingin merusak Islam dari dalam. Wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyyakum. Jenis jihad yang kedua ini yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibni Nasir Al-Usi'di rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Ankabut, beliau mengatakan, fa inna minal jihad fi sabilillah talabul ilmi syar'i bila syakkin wala miryah. Kata beliau rahimahullah, termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan lagi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hadza jihadul khawas, dan ini adalah jihad yang mampu dilakukan oleh orang-orang khusus semata, tidak sembarang orang. Wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyyakum. Dan tentunya jihad menjadi jihad yang syar'i, yang betul-betul fi sabilillah, baik melawan orang-orang kafir yang harbi di medan pertempuran yang syar'i di bawah penguasa muslim yang sah, maupun jihad melawan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, betul-betul menjadi jihad yang syar'i dan juga fi sabilillah kalau di bawah bimbingan ilmu yang bermanfaat. Wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyyakum. Tanpa bimbingan ilmu yang benar, jihad tadi bukan menjadi jihad yang syar'i. Berapa banyak, wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyyakum, aksi-aksi teror yang sebenarnya tidak pantas dikatakan sebagai bagian dari Islam, apalagi disebut sebagai jihad yang syar'i, yang diatasnamakan sebagai pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, namun sejatinya adalah aksi teror dengan mengorbankan 1, 2, 3 orang yang tidak memiliki ilmu yang mapan, minim pengetahuannya tentang Islam, jahil, yang seringkalinya adalah orang-orang yang masih muda belia, belum dewasa dalam bertindak. Wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyyakum, dijadikan sebagai tumbal-tumbal syubhat mereka dalam keadaan pemimpin mereka, kedengkot mereka, tidak berani untuk mengorbankan dirinya dalam bom bunuh diri yang diatasnamakan sebagai bom jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza buhtan, yang demikian adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka korbankan adalah anak-anak muda yang belia yang hanya memiliki modal semangat namun tidak diarahkan dengan keilmuan yang benar. Wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyyakum. Yang demikian ini adalah fenomena yang nyata yang menunjukkan ketika sebuah aksi pergerakan tidak didasari dan tidak terbimbing dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, akan melahirkan aksi teror yang diatasnamakan jihad fi sabilillah dalam keadaan sama sekali bukan dari bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia, na'am, dosa tidak diragukan, lebih mengerikan lagi mencoreng nama Islam di hadapan orang-orang kafir, bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Amalan yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk bagian amalan yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Yang dimaksud dengan haji yang mabrur, wahai kaum muslimin أعزني الله وإياكم, diterangkan oleh Al-Qadhi Iyad, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, ada tiga makna terkait dengan haji yang mabrur. Makna yang pertama, huwal hajjul ladzi la yukhalituhul ma'tham. Haji yang mabrur adalah haji yang sama sekali tidak terkurangi pahalanya oleh dosa maupun pelanggaran-pelanggaran dalam manasik haji. Betul-betul sempurna pelaksanaan manasik hajinya sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada dosa di dalam pelaksanaan manasik hajinya, apalagi bid'ah. Tidak ada unsur pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilanggar oleh seorang yang sedang melakukan manasik haji. Tidak mengenakan wewangian, tidak melakukan tindakan rafath, tidak melakukan tindakan kefasikan, tidak terlibat dalam jidal. Wahai kaum muslimin, a'zani Allah wa iyakum. Sempurna, tidak terkurangi sedikitpun dengan perbuatan dosa ataupun pelanggaran-pelanggaran saat melakukan manasik haji. Makna yang pertama tentunya tidak bisa diwujudkan oleh seorang hamba tanpa bimbingan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengetahuan tentang manasik haji diperoleh dan diketahui oleh seorang hamba dengan talabul ilmi syar'i. Mustahil seseorang tanpa belajar mengetahui dengan sendirinya tata cara manasik haji yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau berpesan, berwasiat di hadapan para sahabatnya dalam peristiwa akbar hajjatul wada'. Nabi bersabda di atas ontanya, khudhu anni manasikakum, wahai para sahabatku, wahai umatku, ambil dariku contoh manasik haji yang benar. Bukan diambil dari sebuah komunitas yang mengatasnamakan dirinya sebagai pergerakan Islam semata. Juga bukan diambil atas dasar hawa nafsu, yang cocok dia pakai, yang tidak cocok dia tinggalkan. Juga bukan dengan kebiasaan negaranya, yang ini berbeda-beda di setiap negara dan di setiap wilayah. Tapi Nabi berpesan, khudhu anni, ambil dariku, bukan dari selainku, manasik haji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima haji-haji yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Makna yang kedua, wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyakum, huwal hajjul maqbul. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari mana kita tahu haji tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah haji layaknya ibadah-ibadah yang lain disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun tahu apakah amalannya tadi betul-betul diterima ataukah tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa min alamatil qabul, di antara tanda diterimanya haji seorang hamba, ayyazdada khairuhu wa dinuhu, bertambah kebaikannya dan bertambah baik agamanya. Kata beliau rahimahullahu taala, seorang yang sudah berangkat haji, menunaikan manasik haji dengan sempurna, entah sekali, dua kali atau lebih daripada itu, dilihat apakah hajinya diterima ataukah tidak dengan membandingkan keadaan sebelum dia berangkat dengan keadaan setelah kedatangan dari tanah suci. Kalau keadaannya sama, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan ketaatan, maka itu adalah tanda waspada yang harus segera dimintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tidak diterima hajinya. Apalagi kalau keadaan sebelum haji lebih baik daripada keadaan setelah berangkat haji. Sebelum berangkat haji, dia hamba yang tawadhu, dia hamba yang tidak pernah menyombongkan dirinya, merasa dirinya sama dengan saudaranya yang lain. Ternyata setelah pulang dari tanah suci, dia menganggap dirinya sebagai orang yang lebih afdal, sehingga minta untuk dihormati, merasa dirinya lebih baik karena sudah berangkat haji ketimbang saudaranya yang belum berangkat haji. Yang demikian justru menandakan hajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, haji yang mabrur adalah al-hajjul khalis as-sadiqulillah, haji yang tulus, haji yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mendapatkan kedudukan di hati umat manusia, bukan ingin mendapatkan tambahan gelar sebagai Pak Haji atau Bu Haji, tapi murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiga makna ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, tidak ada yang bertentangan. Karena sejatinya yang demikian dalam istilah para ulama disebut dengan khilafut tanawwu, khilaf dalam artian beda kata maknanya satu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Sehingga ketiga makna yang disampaikan oleh mereka kita gunakan untuk memaknakan haji yang mabrur. Sehingga haji yang mabrur adalah haji yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, haji yang sesuai dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, dan haji yang tidak dikurangi sedikit pun pahalanya dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun dosa. Wahai kaum muslimin na'zani Allah wa iyakum, dari hadis di atas ma'asyiral muslimin na'zani Allah wa iyakum, ternyata tiga amalan yang paling afdal yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kuncinya terletak pada al-ilmu syar'i. Tanpa al-ilmu syar'i, kita tidak tahu bagaimana beriman yang benar kepada Allah. Tanpa al-ilmu syar'i, sebuah pergerakan belum tentu dikatakan sebagai jihad fi sabilillah, bahkan seringkalinya menjadi aksi teror yang sama sekali tidak mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu syar'i pula, haji seorang mukmin belum bisa dikatakan sebagai haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, karenanya bersegeralah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat terkumpul hanya pada al-ilmun nafi', terkumpul pada al-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita mengetahui ahkamus syariah, yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menjadi mukmin yang bertakwa, yang mampu menyempurnakan tiga amalan yang paling afdal yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala daynan illa qadaytah, ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.